بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita membahas tentang hukum-hukum al-khiyar. Al-khiyar di dalam jual-beli. Al-khiyar ini diartikan itu hak pilih di dalam jual-beli. Dan di dalam istilah, arti dari khiyar adalah talabu khairil amroini minal imba' awil faskhi, yaitu memilih di antara dua hal, baik meneruskan jual beli atau membatalkannya. Meneruskan jual beli atau membatalkannya. Jadi khiyar di sini terdapat waktu untuk penjual maupun pembeli, dia memiliki waktu untuk memutuskan. Walaupun telah terjadi akad, dia memiliki waktu untuk memutuskan apakah jual belinya dilanjutkan ataukah tidak dilanjutkan. Dan khiyar di dalam jual beli ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seorang terkadang membeli barang ya, tapi tidak dipikir-pikir panjang, ternyata tidak memiliki manfaat. Akhirnya dia membatalkan jual belinya padahal telah terjadi akad. Begitu pula sang penjual, terkadang dia menjual tanpa pikir panjang, kemudian dia ingin mengambil barang yang dia jual itu setelah terjadi akad, maka hal ini diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Ada beberapa khiyar yang terjadi di dalam jual beli, dan insyaallah kita akan sebutkan 8 khiyar. 8 akan kita sebutkan 8 khiyar insyaallah ya. Kemudian yang pertama, khiyarul majlis adalah khiyar hak yang dimiliki oleh penjual maupun pembeli di majlis akad. Di mana terjadi akad, maka di sana ada khiyar majlis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa." Sesungguhnya jika dua penjual dan pembeli apabila penjual dan pembeli telah melakukan jual beli, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, maka setiap dari mereka memiliki hak khiyar, malam yatafarraqa, selama mereka belum berpisah. Jadi selama di tempat akad, selama belum berpisah di tempat akad, boleh bagi penjual maupun pembeli membatalkan akad jual beli yang telah mereka lakukan. Ini selama mereka belum berpindah dari tempat akad mereka. Dan dikatakan al-majlis di sini dimisalkan seperti ruangan, atau misalkan minimarket ya, masih di dalam minimarket, atau misalkan berakad di kantor misalkan ya. Apabila keluar dari kantor, keluar dari minimarket, keluar dari toko, maka batal hak khiyarnya. Selesai hak khiyarnya, karena Rasulullah SAW mengatakan malam yatafarraqa, selagi mereka berdua belum berpisah. Dan perpisahan ini ditimbang secara adat. Apabila transaksinya di lapangan misalkan, transaksinya di lapangan, maka ditimbang secara adat apakah dia sudah berpisah atau belum. Berpisah jauh ataukah belum, maka di sini timbangannya adalah adat. Kembali kepada adat, apabila sesuatu yang tidak dibatasi secara syariat, maka timbangannya adalah adat. Penjual boleh membatalkan jual beli, begitu pula pembeli bisa membatalkan jual beli selama mereka di majelis akad. Dan yang seperti ini, saudara-saudara sekalian, dibangun atas keridhaan di antara mereka berdua. Ketika seorang penjual dan seorang pembeli masih dalam majelis akad, maka bisa saja terjadi banyak hal, ya. Ada perubahan niat untuk menjual, ada perubahan niat untuk membeli. Oleh karena itu, syari' Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat membolehkan adanya khiyar al-majlis, khiyar yang terjadi di majelis akad, yaitu hak pilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah terjadi. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila penjual dan pembeli menghilangkan hak khiyar ini dengan mengatakan setelah terjadi akad maka tidak ada hak khiyar kita, dengan mengatakan, saya ulangi, ya, mereka membatalkan hak khiyar seandainya seandainya setelah terjadi akad ini tidak ada kita hak khiyar walaupun masih di satu majelis, maka hal tersebut dibenarkan dengan keridhaan keduanya. Dengan keridhaan keduanya. Karena hak khiyar ini adalah hak yang diberikan atas taradin minhuma, artinya atas kesepahaman, keridhaan di antara mereka berdua. Apabila mereka berdua menjatuhkan atau menggugurkan hak ini bersama-sama, setelah akad ini kita tidak boleh batalkan, maka itu diperbolehkan. Ya. Karena dia sudah menghilangkan haknya sendiri, hak mereka sendiri. Kemudian tidak boleh seorang sengaja cepat-cepat keluar dari majelis akad untuk menjatuhkan atau untuk menggugurkan hak khiyar ini. Ini tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk bentuk khiyal, termasuk bentuk tipu daya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yahilu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Dan tidak boleh baginya, ya, bagi penjual untuk berpisah dengan pembeli karena takut pembeli tersebut mengembalikan barangnya. Pembeli tersebut mengembalikan barangnya. Jadi sengaja dia cepat-cepat akad langsung pergi, seperti itu penjualnya misalkan, ya. Penjual cepat-cepat langsung pergi, keluar, misalkan keluar gedung dengan niat agar dia tidak bisa membatalkan akadnya, membatalkan hak khiyarnya, maka ini termasuk tipu daya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu penting kita pahami hal ini. Kemudian hak khiyar ya, ini bisa diperpanjang, ya. Hak khiyar bisa diperpanjang dengan yang namanya khiyar asyarat. Khiyar yang tergantung dengan syarat yang ditentukan. Contohnya, ini yang jenis yang kedua, ada yang namanya khiyar syarat. Mensyaratkan saya lihat, misalkan saya lihat dulu barang ini selama 3 hari. Saya lihat dulu barang ini selama 3 hari, nanti kalau cocok baru saya beli, kalau tidak cocok maka saya kembalikan. Maka ini diperbolehkan sesuai syarat-syaratnya. Jadi kalau misalkan setuju, penjual setuju, pembeli setuju, maka syarat seperti ini diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu tergantung berdasarkan persyaratan di antara mereka. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad di antara kalian. Dan di sini diperbolehkan, ya, seandainya ada persyaratan, ya, saya lihat dulu selama seminggu atau selama ini, atau misalkan menimbang barang, saya diskusikan dulu dengan orang lain, ya, ini diperbolehkan. Syarat-syarat seperti ini diperbolehkan, artinya barang tetap misalkan ada di penjual, saya ingin panggil orang lain atau misalkan saya akan diskusikan kepada orang lain dulu, dan tolong jangan diperjualbelikan, jangan dijual kepada orang lain. Maka ini termasuk khiyar yang dipersyaratkan. Jadi tidak boleh penjual selama waktu yang ditentukan, misalkan 3 hari, dia tidak boleh menjual kepada orang lain, karena dia masih masuk di dalam akad, masuk di dalam akad. Oleh karena itu, ini yang pertama, khiyar al-majlis, khiyar yang terjadi dalam satu majlis, kemudian khiyar syarat, khiyar yang ditentukan dengan persyaratan. Allah alam biswa, barakallahu li walakum wa jami'al muslimin.